Siapa yang mendustakan risalah Muhammad kepada seluruh manusia, maka sungguh dia telah mengkufuri semua rasul. Jadi dia hanya mendustakan satu orang rasul, mendustakan ajaran Nabi Muhammad, maka hukumnya, hakikatnya, dia telah mendustakan semua rasul yang ada. Meskipun bahkan pun dianggap dia telah mendustakan rasul yang ia beriman kepadanya. Tidak, saya beriman kepada Nabi Isa. Dia menyatakan saya beriman kepada Nabi Musa. Yang saya ingkari cuma Nabi Nuh misalnya, Nabi Idris, atau Nabi Muhammad. Rasul yang ia klaim bahwa ia beriman kepadanya, tatkala dia mendustakan satu orang rasul, maka hukumnya, hakikatnya, dia telah mendustakan semua rasul yang ada, bahkan rasul yang ia klaim bahwa ia beriman kepadanya. Ya, ia menyatakan ittiba kepada rasul tersebut, mengikutinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-105, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Di sini disebutkan yang didustakan oleh kaum Nuh adalah al-mursalin, para rasul. Lah bagaimana sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa mereka mendustakan para rasul yang ada? Maka perhatikan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka tatkala mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah menghukumi mereka telah mendustakan semua rasul yang ada. Padahal Nabi Nuh itu berkedudukan sebagai rasul pertama. Tidak ada satu orang rasul pun yang mendahului Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam kerasulan. Dalam hadis syafa'ah, hadis tentang syafa'at di hari kiamat, di mana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam menyatakan ketika beliau meminta uzur tatkala manusia datang menyampaikan permohonan kepada Adam untuk datang minta syafaat kepada Allah agar disegerakan hisab di antara manusia, maka Adam alaihi salam menyatakan i'tu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Datang kalian kepada Nuh karena dia rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Dalam kondisi tidak ada satu rasul pun yang mendahului Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, namun tatkala kaumnya mendustakan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa mereka telah mendustakan para rasul yang ada, bahkan seluruh rasul. Kewajiban lain yang harus kita imani terkait dengan iman kepada para rasul adalah kata Syekh menyebutkan wa nu'minu an la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Faman idda'a ba'dahu an-nubuwata kafar. Siapa yang mengklaim, yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir, maka dia kafir. Kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, murtad. Kalau dia mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hukum kekufuran itu bukan sekedar berlaku bagi orang yang dia mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan juga mencakup orang yang membenarkan pengakuan orang lain. Ada orang lain mengaku sebagai nabi, mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan ia membenarkan pengakuan tersebut, hukumnya pun kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena dia telah mendustakan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim telah menyebutkan penjelasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 disebutkan, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, bukan khatamur rusul, penutup para rasul. Karena kalau disebutkan para nabi, nabi itu cakupannya lebih luas dibandingkan rasul. Karena setiap rasul sudah tentu nabi, sementara seorang nabi belum tentu rasul. Tapi yang sifatnya lebih umum ini sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan menyatakan wa khatama an-nabiyyin, dan beliau sebagai penutup para nabi. Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Al-Qur'an menjelaskan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Ini asbabnya disebutkan tatkala beliau mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya, yang kemudian dinisbahkan menjadi Zaid ibni Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki dari kalian. Tidak boleh menasabkan orang lain kepada yang bukan ayah kandungnya. Allah katakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Secara jelas dan gamblang, ayat ini menyebutkan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tetapi ahlul batil, orang-orang yang menyimpang dari jalan agama yang benar, yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka mencari alasan yang dibuat-buat. Apa alasannya? Ikhwani fi din azzakumullah, alasan yang mereka buat-buat adalah bahwa ayat yang menyebutkan khatam an-nabiyyin itu maknanya bukan penutup para nabi, tapi maksudnya adalah khatam itu maksudnya cincin atau permata, sehingga maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad itu rasul terbaik. Tidak ada orang yang ragu bahwa Nabi Muhammad itu rasul terbaik. Sayyidul Mursalin, beliau sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Sebagaimana kata sebagian salaf, kalau tidak salah ingat dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ahlul batil menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memunculkan syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, maka datangkan kepada mereka sunnah. Jelaskan kepada mereka sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala sunnah menjelaskan dengan gamblang, mereka tidak punya peluang untuk mengelak. Nah, contohnya adalah hadis yang kita sebutkan tadi, tatkala Rasulullah menyebutkan lima namanya, ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha bi al-kufur wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Aqib itu yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan muncul nanti dari umatku ini 30 kadzab, 30 orang pendusta. Semua dari para kadzab itu mengklaim, mengaku annahu nabi, bahwa dia seorang nabi. Jadi jangan heran, kok bisa ya? Naam, Rasulullah itu as-sadiqul masduq, seorang yang jujur lagi dipercaya. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, dan Nabi sudah mengabarkannya. Tapi jangan katakan sebagaimana ucapan sebagian atau banyak penceramah, sebagaimana sudah diramalkan oleh Rasulullah tentang perkara-perkara akhir zaman. Rasul itu bukan peramal, ya. Rasul itu bukan tukang ramal. Beliau as-sadiqul masduq alladzi la yantiqu anil hawa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengabarkan bahwa sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, akan muncul dari umatku 30 pendusta. Dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beberapa waktu lalu masih terus muncul. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, sebagian kadang juga mengaku bahwa dia Nabi Isa. Naam. Entah dia turun di sayap malaikat yang mana. Ya. Kalau Nabi Isa itu bernafas tatkala ia turun dari langit di Manaratul Baydha, di menara putih di sebelah timur Masjid Damaskus, maka setiap orang yang terkena desahan nafasnya itu mati. Dan desahan nafasnya jangkauannya sejauh pandangan matanya. Nah, kadzab. Semuanya pendusta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan tatkala menyatakan sayakunu fi ummati kadzabuna 30, 30 orang pendusta. Jumlah 30 ini dimulai sejak pertama kali manusia yang ibtada'an nubuwah, yang mengaku kenabian. Dari siapa yang paling pertama? Musailamah al-Yamami al-Kadzab. Makanya dikatakan Musailamah al-Kadzab. Naam. Karena dia mengaku nabi dan nabi sudah menyebutkan kadzabuna salasun, 30 pendusta. Jumlah itu sampai hari kiamat nanti. Loh, tapi banyak sekali Ustaz. Naam. Mungkin saja sekarang sudah lebih dari 50. Makanya di sana disebutkan kriteria oleh para ulama, kriterianya adalah minimal terpenuhi padanya dua perkara. Satu, dia memiliki pengikut yang banyak dengan syubhat yang kuat. Memiliki syubhat yang cukup berpengaruh. Maka Rasul menyatakan kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. Kalau mereka masih berani memaksakan kehendak bahwa makna khatam itu cincin atau permata, maka Rasul menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga orang yang kemudian mengakui kenabian atau membenarkan klaim nubuah seseorang, dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis Qudus, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, fuddiltu 'alal anbiya bisit, aku diberikan fadilah, diberi keutamaan yang lebih dibandingkan para nabi yang lain dengan 6 perkara yang tidak Allah berikan, tidak Allah karuniakan kepada para nabi yang lainnya. U'titu jawami'al kalim, aku diberi jawami'al kalim. Ucapan Rasulullah itu singkat, tapi kandungannya luar biasa, padat dalam maknanya. Rasulullah ketika berbicara, seseorang yang ingin meniru dan mengulang kembali akan bisa mengulang kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, katakan kepadaku di dalam Islam ini sebuah kalimat, sebuah ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada seorang pun dari selain engkau ya Rasul. Qala, kata Rasulullah, qul amantu billah thumma istaqim, katakan amantu billah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, cukup. Ini adalah bimbingan yang sangat bermanfaat di dunia dan akhiratnya, yang sangat memberikan kebaikan baginya dunia dan akhiratnya, hanya dengan kalimat singkat amantu billah tsumma istaqim, istiqamah. Kalimat itu sangat singkat, mudah mengucapkannya, tapi di situ akan mengandung konsekuensi-konsekuensi, tuntutan-tuntutan yang harus diwujudkan, dan perwujudannya tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kepada mujahadah, kepada kesungguhan, kepada keseriusan, kepada pengorbanan. Orang yang ingin istiqamah di atas al-haq, di atas sunnah, itu butuh perjuangan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam di antara kelebihan yang Allah berikan kepada beliau di atas para nabi yang lainnya adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Yang kedua adalah wa nusirtu birru'bi. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut. Dalam sebagian riwayat disebutkan masirata syahrin. Jarak perjalanan satu bulan. Ya. Kalau Rasulullah akan berperang, sudah mempersiapkan persiapan-persiapannya, baru satu bulan akan terjadi pecah perang itu, kaum musuh sudah ketakutan. Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Benar-benar Islam dan kaum muslimin punya izzah, punya wibawa, punya kehormatan. Tetapi kondisinya sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini. Keadaan yang menimpa kita justru benar-benar seperti yang sudah dikhabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti jamuan makanan. Ya. Yang hendak dicabik-cabik oleh setiap orang yang kelaparan. Sampai kemudian para sahabat bertanya, tatkala Rasulullah menceritakan kejadian yang bakal muncul, kondisi yang bakal menimpa umatnya, amin qillatina yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kondisi kami yang minoritas wahai Rasul? Qala la, tidak. Bal antum katsirun, bahkan kalian banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl, tapi seperti buih di lautan, mudah diombang-ambingkan, mudah dibawa digiring ke sana kemari, ada isu dibawa terus digiring, tidak punya prinsip, tidak punya pedoman. Dan umat ini ditimpa oleh penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatu al-maut, cinta dunia dan takut mati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut kehinaan dan kerendahan itu sampai kita semua kembali kepada ajaran agama Islam yang murni. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu tidak takut kepada persenjataan. Kalau senjata mereka semua jauh lebih menang dalam urusan senjata. Tapi yang akan membuat mereka takut dan gentar adalah para mujahidin yang jiwanya tegar, keyakinannya lurus, akidahnya selamat, manhajnya bagus, ibadahnya sungguh-sungguh. Itu yang membuat mereka gentar dan takut. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Sejarah sudah membuktikannya. Kemudian kata Rasulullah, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Kalau dahulu Allah haramkan ghanimah bagi umat-umat terdahulu. Bagaimana kalau mereka mendapatkan ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang dikumpulkan, kemudian Allah mengirimkan api dari langit dan melahapnya, membakarnya. Sebagaimana sebuah kejadian terjadi, ditunggu sekian lama api belum juga datang melahap ghanimah, ternyata kemudian seorang nabi atau nabinya mengambil janji dari mereka, dari setiap kepala kabilahnya untuk berjabat tangan, maka siapa yang tangannya lengket, berarti di situ ada yang mengambil, menyembunyikan harta rampasan perang. Ternyata ada yang lengket tangannya. Ditelitilah, diselidiki ada apa, di mana. Ternyata didapatkan emas sebesar kepala kerbau, disembunyikan oleh satu atau dua orang. Bagi umat ini Allah halalkan ghanimah. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, yang berikutnya dijadikan bagiku masjid atau tanah atau bumi, tanah sebagai masjid, wa tahura, dan alat bersuci. Kita boleh menjadikan debu yang thayyibah, yang bagus, yang bersih, ketika tidak mendapatkan air bertayamum dengannya, salat di atas tanah, di mana saja. Kalau dahulu mereka, umat-umat terdahulu, tidak boleh salat kecuali di kanisah, di tempat peribadahan mereka. Tentu sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan yang demikian bagi umat ini, akan menjadi terasa sangat berat bagi kita. Nah, kalau pas kita berlayar, mau kemana cari tempat sholat? Nah, dan yang terakhir, atau yang berikutnya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada manusia seluruhnya. Kalau para nabi dan rasul yang terdahulu, mereka hanya diutus pada kaumnya saja dan pada masanya saja. Naam. Kalau Rasulullah mencakup seluruh manusia dan berlaku sampai hari kiamat, bahkan juga berlaku kepada kaum al-jin. Dan yang terakhir, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup bagiku atau denganku kenabian. Naam. Jadi 6, 1 jawami'ul kalim, diberi pertolongan dengan rasa takut dalam hati musuh, dihalalkan ghanimah, dijadikan bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Naam, kemudian diutus kepada seluruh manusia, dan ditutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan seputar iman kepada para rasul, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita memasuki pembahasan al-iman bil yaumil akhir, iman kepada yaumul akhir. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.